Ani sona atala nasi na naniendu na aniendu andakala salam aleko waliku salam ani sona atala nasi naniendu na aniendu andakala asuzana tia moto. pali nangaya talo pena falanga mingi o di aruna yokelanga.